Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka talabul ilm, ya, menuntut ilmu. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang mulia ini membaca kitab Bahjah Qulubil Abrar karya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih membaca syarah, ya, penjelasan beliau rahimahullah dua hadis yang pertama. Hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an, ini yang terkait dengan mizan al-a'mal al-batinah, timbangan atau barometer amalan-amalan saleh yang terkait dengan enam al-qalb batinah, ya, amalan hati terkait dengan perbuatan hati. Dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, tentang mizan al-a'mal adh-dhahirah, barometer untuk amalan-amalan saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala terkait dengan enam perkara yang zahirah, yang nampak. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Al-muallif menggabungkan syarah dari dua hadis ini karena enam sangat berkaitan, sangat berkaitan. Enam, keduanya merupakan dua syarat diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua syarat, ya, kandungan dari dua hadis tersebut, ya, merupakan dua syarat diterimanya suatu amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas, ya, kandungan hadis yang pertama Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, innamal a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Dan syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam hadis yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man ahdatha fi amrin hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Dan dalam riwayat yang lain, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini terkandung padanya enam syarat yang kedua, al-mutaba'ah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dua perkara ini sangat berkaitan. Oleh karena itu, beliau rahimahullah menggabungkan di dalam syarah hadis ini. Nah, kita telah baca kemarin penjelasan tentang an-niyah. An-niyah. An-niyah fahiyya al-qasdu lil-amali. Amma an-niyah fahiyya al-qasdu lil-amali taqarruban ila Allahi wa talaban limardatihi wa thawabihi. Adapun niat, ini terkait dengan hadis yang pertama. Adapun niat, maka niat yaitu al-qasdu, keinginan, lil-amali, untuk beramal suatu amalan. Keinginan untuk beramal suatu amalan. Taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa talaban limardatihi wa thawabihi. Dan dalam rangka mencari keridhaan Allah dan pahala di sisinya. Ini makna an-niyah. Makna an-niyah. Al-qasdu lil-amal. Keinginan ya. Niatan. Untuk beramal suatu amalan. Ini dalam qalbu. Kemudian, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga masuk dalam ta'arif ini, definisi ini, definisi niat. Niyatul amal wa niyatul ma'muli lahu. Ini kemarin telah kita baca. Niat untuk beramal suatu amalan. Ini yang pertama. Niyatul amal. Niat amalan. Kemudian yang kedua, niyatul ma'muli lahu. Niat ya. Ya, tujuan untuk siapa ia beramal dan untuk apa. Ini ada dua macam apa niat berdasarkan definisi yang disebutkan oleh Syekh. Ya, anda perhatikan definisinya dari an-niyah, al-qasdu lil amali. Nah, keinginan untuk beramal apa suatu amalan. Ini nam niyatul amal. Nah, niat beramal. Amalannya itu apa? Jenisnya. Nah, dan niatul amal ini membedakan antara amalan ibadah dengan kebiasaan. Ini niatul amal. Membedakan antara amalan tersebut ia lakukan karena sebagai bentuk ibadah atau kebiasaan. Ya, seperti contoh mandi, ightisal, mandi. Nah, mandi ini bisa ia niatkan untuk tabarrud, agar apa? Segar. Tanzif, agar bersih. Nah, ini kebiasaan. Dan bisa juga untuk mandi junub, taharah, bersuci, mandi junub. Atau mandi di hari Jumat. Yang membedakan apa di sini? Niat. Niatul amal. Niatul amal. Dan ini dipelajari dalam bidang atau kitab-kitab fikih. Kitab-kitab fikih tentang niatul amal. Niatul amal ini merupakan syarat sahnya suatu ibadah. Syarat sahnya suatu ibadah. Jika tidak ada niatul amal, pada suatu amalan maka tidak sah. Nah, seperti apa? Puasa. Puasa. Nah, sekarang kita di bulan apa? Muharram. Muharram. Tanggal 9 dan 10 Muharram ini dianjurkan apa? Untuk berpuasa. Nah, maka harus ia niatkan dalam puasa tersebut, nah, amalan tersebut. Sehingga mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yukafiru sanata al-madiyah. Puasa Asyura. Ya, Rasulullah pernah ditanya tentang keutamaan puasa Asyura. Maka beliau mengatakan, "Nam yukafiru as-sanata al-madiyah." Ya, keutamaan berpuasa Asyura tanggal 10 Muharram ini akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lewat. Nah, ini harus niatkan di dalam kalbunya. Nah, kemudian juga niatul amal ini membedakan antara ibadah yang memiliki beberapa jenis, beberapa macam. Seperti apa? Sholat. Sholat ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, kemudian yang sunnah pun ada beberapa macam. Berapa? Ada yang muqayyad. Ya. Sholat witir. 6. Sholat duha. Sholat tahiyatul masjid. Dan juga ada yang mutlak. Nah, ini harus ditentukan niatnya. Ditentukan niatnya. Niatlah yang membedakan dari jenis amalan-amalan sholat ini. Barakallahu fikum. Kemudian niat yang kedua, niatul ma'mulilahu. Niat ya, keinginan ya, tujuan untuk siapa amalan tersebut dan untuk apa. Ini niatul ma'mulilahu. Nah, tujuan dari amalan yang hendak ia lakukan. Nah, ini dalam lanjutan definisi Syekh, taqarruban ilallah. Ia niatkan dalam apa? Dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari keridhaannya dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya ikhlas mengharapkan pahala, keridhaan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ia beramal. Dan niat ini, niatul ma'mulilahu, ini dipelajari dengan rinci dalam kitab-kitab tauhid. Nah, kitab-kitap tauhid ya, pelajari tentang ikhlas, keikhlasan dalam beramal. Barakallahu fikum. Terakhir kita baca sampai fal ibrah fi dzalika kullihi 'ala niyyah. Ya. Ya, setelah al-mu'allif rahimahullah menjelaskan tentang niatul amal, niat ya melakukan suatu amalan ini untuk membedakan antara suatu ibadah, amalan tersebut sebagai ibadah atau sebagai kebiasaan. Beliau contohkan dengan mandi, kemudian mengeluarkan darahim, dirham, mata uang. 6. Yang membedakan ini dengan niatan, apakah untuk zakat, untuk kafarah, atau nazar, atau sodakoh, atau hadiah, atau yang lainnya. Di dalam ia mengeluarkan apa? Dirham. mata uang. Yang membedakan adalah niatul amal. Kemudian di akhir paragraf ini Syekh mengatakan fal ibrah, dan ibrahnya yang dianggap ya fi dzalik, dalam perkara tersebut ya kullihi, semuanya ala niyah, terkandung dengan niatnya amalan tersebut sebagai bentuk ibadah atau tidak ya, atau bukan, dengan niat. Wa min hadza, dan termasuk ini juga hiyalul muamalat di naskah hanan ya halaman 34. Rekayasa di dalam muamalah, hiyal ya, rekayasa di dalam muamalah. Idza amala muamalatan zahiruha wa suratuha as-sihhah. Apabila seseorang melakukan muamalah yang zahirnya dan bentuknya ini sah. Zahirnya ini sah. Walakinnahu yaqsidu biha at-tawassula ila muamalatin ribawiyah. Akan tetapi ia bertujuan ya, bertujuan dengan muamalah tersebut untuk sampai kepada muamalah ribawi, muamalah yang terkandung padanya riba. Au yaqsidu biha isqata wajibin, atau ia bertujuan dengan muamalah yang ia lakukan untuk menggugurkan perkara yang wajib. Au tawassulan ila muharram, atau enam, yang akan mengantarkan dengan muamalah tersebut kepada perkara yang haram. Fa innal ibrata biniyatihi wa qasdihi la bi zahiri lafzihi. Maka sesungguhnya ibrah yang dianggap ini sesuai dengan niatan dia, tujuan dia, bukan zahir lafadznya. Fa innamal a'malu binniyat, ya, karena sungguhnya ya hanyalah sungguhnya amalan-amalan binniyat, sesuai dengan niatan-niatannya. Nah, sebagai contoh ini yang sering terjadi nam di masyarakat, nam jual beli ainah, diistilahkan oleh Rasulullah dengan al-ainah. Nam, seperti seseorang dia sedang membutuhkan biaya, butuh uang. Nam, ia mencari siapa yang bisa nam meminjami ya uang. Ternyata enggak dapat-dapat. Akhirnya dia dapat 6 orang umum ya. Maka orang ini mengatakan 6 gini. Saya punya motor. Nanti kamu beli ya. Beli 10 juta lah misalkan, atau 15 juta. Nah, yang sebenarnya, nah, orang ini tadi yang sedang butuhkan, ini butuhkan uang, bukan apa, bukan motor. Tapi sebagai rekayasa saja, ya, rekayasa. Nah, ya sudah pokoknya, nah, terima dulu. Nah, ini, nah, antum beli ke saya motor ini 15 juta, 6 cicil, 6 atau tempo, ya tempo, ya sudah, Kemudian setelah itu saya beli lagi motor tadi. 6 kontan 10 juta. 10 juta. Nah, sehingga orang yang sedang membutuhkan dikasih uang berapa? 10 juta. Bayarnya berapa? 15 juta. Nah, ini riba. Zahirnya apa? Zahirnya sah. Jual beli. Beli motor. Nah, tempo setahun. Nah, atau setengah tahun. Kemudian dibeli lagi sama orang tadi. Dengan apa? Kontan. Nah, tapi niatannya apa di sini? Nah, dapat untung. Minjami, cuman dapat untung berapa? 5 juta. Nah, ini bai' al-'ainah. Nah, riba. Riba, ini rekayasa. Nah, ini dosanya besar. Nah, zahirnya apa? Sah. Nam syar'i. Namun ternyata nam di dalam terkandung unsur riba yang terselubung. Nam. Nas'alullah salam wal afiyah. Ini banyak ya terjadi di masyarakat. Nam ya, kita lanjutkan. Qala asy-syekh rahimahullah taala wa dzalika bi an yadhumma ila ahadil 'ibadain ma laisa bi maqsudin. Nah. Dan hal itu dengan menggabungkan salah satu atau kepada salah satu dua 'iwad ya, ganti ya barang atau dengan uang atau barang dengan barang, ma laisa bimaqsudin, yang bukan merupakan tujuan, bukan merupakan tujuan. Nah, seperti ya seorang atau milik toko nam menjual barang dengan kadar tertentu, ayo, atau berapa banyaknya 1000, seperti mungkin sabun. Nah, kalau beli 1000 bungkus ya sabun, maka akan mendapatkan hadiah apa? Tremos, contohnya tremos. Nah, atau mesin cuci. Nah, sebenarnya orang tersebut ya, pembeli ini ingin membeli apa? Sabun. Atau yang semisalnya. Namun ada tambahan apa tadi? Ah. Nah, tremos atau yang semisalnya. Dengan nam yang sang pemilik toko ini menaikkan apa? Dari harga standar. Ini yang tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Nah, ya, setelah harga ini dinaikkan, kemudian apa diberikan hadiah semacam ini. Nah, bonus. Bonus. Ini menggabungkan kepada salah satu iwad ya. Yaitu barang ini tadi. Ini tidak boleh. Nah, au yadumma ilal aqdi aqdan ghair maqsudin. Atau menggabungkan akad atau kepada akad akad yang lain selain akad yang dimaksud ya, menggabungkan kepada akad yang sedang berlangsung ini dengan akad yang lain yang bukan merupakan tujuan, bukan merupakan tujuan. Nah, dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Jika ada seseorang nam mengatakan kepada saudaranya, si A mengatakan kepada si B, nam, saya beli ya nam rumah kamu. Ya, rumah kamu. Nah, ya nggak apa-apa. Ya, dia punya dua rumah, nggak apa-apa. Nah, namun mobil yang kamu punya ini, engkau jual kepadaku, jual kepadaku dengan harga 50 juta. 50 juta. Padahal harga aslinya berapa? 60 juta. Nah, ini tidak boleh menggabungkan akad kepada akad yang lain. Nah, kepada akad yang lain. Nah, walaupun mungkin ya ridho kedua-duanya, tapi ini tidak boleh. Nah, kenapa? Ya, karena menggabungkan antara yang pertama akad rumah ini. Nah, beli rumah. Atau yang Afan, ini yang dicontohkan oleh Syekh Utsaimin. Nah, ini terkait dengan pinjaman ini. Nah, pinjaman. Nah, pinjaman. Saya pinjam kepada kamu 6 dengan nominal sekian. Nominal sekian. Ya, boleh. Namun mobil yang kau punya 6 harus saya minta untuk dijual ke saya dengan harga sekian. 50 juta tadi. 50 juta tadi. 6. Karena orang tadi sebenarnya kalau 6 enggak 6 diberi hutang, ini tidak akan dikasihkan. Tidak akan dikasihkan. Dia akan dikasihkan. Artinya dengan sebab utang ini dia mendapatkan keuntungan 10 juta. Yang seharusnya dibayar 60 juta ya ternyata 50 juta saja. Ini juga riba. Riba. Barakallahu fikum. Dan juga sebenarnya yang pertama tadi masuk juga. Ini enggak boleh ya. Yang pertama ini enggak boleh. Seseorang ingin membeli rumah ya kepada si B. Namun si B mempersyaratkan Harus mengasihkan 6 atau menjual kepada si A mobilnya atau motornya atau yang lainnya dengan harga yang lebih rendah. Dengan harga yang lebih rendah. Ini diantara bentuk 6 akad atau muamalah yang tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ya, sesuai dengan niatnya. Artinya di sini ya intinya 6 amalan tersebut sesuai dengan niatnya walaupun zahirnya sah. 6. Barakallahu fikum. Qalahu Syekhul Islam. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. ثم قال الشيخ رحمه الله وكذلك شرط الله في الرجعة وفي الوصية. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan dalam hal rujuk, yang merujuk istrinya yang ia talak. Wa fil wasiyah, dan juga dalam hal wasiat. Dalam hal wasiat. Alla yaqsidal 'abdu fihi ma al madarah. Itu agar seorang hamba tidak bertujuan pada dua perkara tersebut, ya, dalam hal merujuk istrinya atau dalam hal wasiyah, al madarah, meniatkan madarat. Ini dipersyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga seorang suami, ya, yang mungkin qadar Allah dia mengucapkan ucapan talak dan ia niatkan untuk mentalak istrinya, kemudian muncul dalam kalbunya ini ingin apa? Merujuk kembali. Maka dia harus meniatkan apa? Untuk islah. Tidak boleh meniatkan memadharatkan istrinya. Namun untuk memperbaiki ya, hubungan keluarganya. Nah. Dan juga ketika atau dalam perkara wasiat ya. Ya, seorang yang hendak meninggal ya. Ia berwasiat. Maka ia niatkan untuk kebaikan. Nah, tidak boleh meniatkan untuk perkara yang memadaratkan ahli waris. Ahli warothah. Ahli warisnya. Nah, ya, seperti mewasiatkan lebih dari sepertiga. Nah, lebih dari sepertiga harta yang ia miliki. Mungkin setengah hartanya. Nah, ini tidak boleh dan tidak sah, tidak ditunaikan wasiat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa yadkhulu fi dzalika jami'ul wasail allati yatawassalu biha ila maqasidiha, dan masuk pada perkara ini seluruh wasilah-wasilah yang akan menyampaikan kepada tujuannya, menyampaikan kepada tujuannya, keinginannya. 6. Fa innal wasaila laha laha ahkamul maqasid. Karena sesungguhnya al-wasail, wasilah-wasilah yang akan menyampaikan kepada suatu perkara ini memiliki hukum-hukum tujuan tersebut. Jika tujuannya, niatannya 6 jelek, haram, perkara yang haram, maka wasilah tersebut juga hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. Jika tujuannya adalah baik, maka baik dan sah. Salihatan au fasidatan. Ia niatkan, ia bertujuan untuk perkara yang salihah, yang baik, atau fasidah, yang rusak. Wallahu ya'lamul musliha minal mufsid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui siapa yang al-muslih, ingin, ya, menginginkan islah, kebaikan atau perbaikan, dan siapa saja yang menginginkan al-mufsid, kerusakan. Nah, kerusakan. Nah. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan apa? Niat. Niat suatu amalan. Niatan suatu amalan. Apakah ia niatkan untuk kebaikan atau kejelekan? Nah, baik zahirnya 6 sah benar atau zahirnya jelas apa? Salah, keliru. Nah, setiap amalan berkandung dengan niatannya. Nah, wallahu a'lam shawab. Ini terkait dengan niatul amal. Kemudian qala asy-syekh rahimahullah, wa amma niyatul ma'muli lahu, dan adapun niat ya al-ma'muli lahu, untuk siapa amalan tersebut ya, amalan tersebut dilakukan, fahuwa al-ikhlasu lillahi fi kulli ma ya'ti al-'abdu wa ma yadharu, yaitu al-ikhlas, mengikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala pada setiap apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba. Wa ma yadharu, dan apa saja yang ia tinggalkan. Dia mengikhlaskan untuk Allah, mengharapkan pahala, keriduan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh apa yang ia lakukan dan apa yang ia tinggalkan. Wa fi kulli ma yaqulu wa yaf'alu, dan pada setiap apa yang ia ucapkan dan apa yang ia lakukan, yang ia kerjakan, ia niatkan ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah mengikhlaskan ad-din, amalan, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka yang manusia tidaklah diperintahkan melainkan agar mengikhlaskan ibadah, ya, amalan-amalan saleh hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak boleh diperuntukkan kepada selainnya dari makhluk. Wa qala, dan Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, hanya bagi Allah Subhanahu wa taala ad-din, ay al-amal, ya, amalan al-khalis yang murni. Amalan yang murni semuanya nam diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh ditujukan kepada selainnya. Wa dzalika anna 'alal 'abdi an yanwiya niyatan kulliyatan syamilatan li umurihi kulliha maqsudan biha wajhullah. Wa dzalik, dan hal itu, bahwa wajib bagi seorang hamba, wajib bagi seorang hamba meniatkan dengan niatan yang mencakup, menyeluruh, yang mencakup, li umurihi kulliha, seluruh urusannya, seluruh perkaranya, maksud dan biha wajhullah, ia tujukan, ia niatkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarrubu ilaih, ia niatkan, ia maksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabu thawabihi, mencari pahala di sisinya. Wa ihtisabu ajrih, dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wal khaufu min iqabih, dan karena takut dari iqab, ya, adab Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini hendaknya, ya, wajib bagi seorang hamba untuk meniatkan dengan niatan yang menyeluruh, yang mencakup. Ia niatkan dengan niatan yang umum bahwa apa yang ia lakukan, ya, dan apa yang ia tinggalkan, naam, dari ucapan atau perbuatan, ia niatkan dan ia mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara tersebut. Ini apa? Niatan secara umum. Naam. Thumma yastashibu hadhihi niyyata fi kulli fardin min afradi a'malihi wa aqwalihi. Kemudian hamba tersebut mengiringi, ya, mengiringi pada setiap individu amalannya, ya, niatan enam atau hadih niyah, niatan ini. Kemudian enam, hamba tersebut berusaha mengiringi setiap dari individu, ya, dari amalan-amalan, ya, person-person amalannya, enam, dengan niatan ini, ikhlas, ya, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa aqwalihi, ya, ucapannya, wa jami'i ahwalihi, dan seluruh keadaan-keadaannya. Ia berusaha mengiringi niatan ini. Nah, kalau yang pertama tadi umum. Ya. Kemudian ia juga berusaha mengiringi pada setiap enam individu amalannya, perbuatannya, dan seluruh keadaannya niatan yang mulia ini. Nah, harisun fihi ala tahqiqil ikhlas wa takmilihi. Dan ia harisun, ya, semangat, ya, semangat di dalam amalan-amalan tersebut untuk mewujudkan tahqiq, ya, mewujudkan, merealisasikan ikhlas, nah, di dalam amalannya, wa takmilihi, dan di dalam menyempurnakan amalannya. Nah. Ya, terus semangat di dalam melakukan amalan-amalan tersebut, mewujudkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakan al-ikhlas, keikhlasannya. Wa dafa'i kulli ma yudadduhu, dan berusaha mencegah, menolak enam setiap perkara yang bertentangan dengan keikhlasan. Ya, mencegah setiap perkara yang bertentangan dengan keikhlasan. Minar riya, dari riya, ya, ingin dilihat. Wasum'ah, ingin didengar. Nah, ini merupakan syirik kecil. Syirik kecil. Riya. Nah, dikata ru'yah, yang terkait dengan amalan-amalan yang dilihat. Nah, ia melakukan amalan tersebut ingin dilihat, sehingga disanjung, dipuji oleh manusia. Nah, seperti sholat contohnya. Kemudian as-sum'ah, terkait dengan perkara yang didengar, berarti qari, membaca Al-Quran. Ya, sum'ah, ingin apa? Didengar, sehingga dia dipuji oleh manusia. Nah, ini merupakan syirik kecil, yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah mengatakan kepada para sahabat, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Perkara yang paling saya khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Nah, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, perkara yang paling saya khawatirkan menimpa kalian adalah syirkul asghar, ya, syirik kecil. Kemudian beliau ditanya, apa itu syirik kecil? Beliau menjawab, ar-riya. Riya. Nah, ingin dilihat, ingin disanjung oleh manusia. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan kepada siapa? Para sahabat. Nah, generasi terbaik umat ini yang sudah mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu Wa Taala, rekomendasi. Ini Rasulullah masih mengkhawatirkan. Maka terlebih lagi kita yang jauh dari mereka, para sahabat, jauh. Kita harus mengkhawatirkan diri-diri kita, ya, agar jangan sampai, nah, menyusup di dalam diri kita penyakit ini, riya, sum'ah. Wa qasdil mahmadati 'indal khalq. keinginan untuk dipuji di sisi manusia, ya makhluk. Warajai ta'zimihi, keinginan untuk dimuliakan oleh mereka. Nah, di dalam beramal, enam, ia niatkan agar apa? Dimuliakan oleh manusia. Enam, ini bertentangan dengan keikhlasan. Bertentangan dengan keikhlasan. Berusaha untuk mencegah niatan-niatan seperti ini. Enam, niatannya keinginan untuk disanjung, ingin dimuliakan, diagungkan oleh manusia. Enam, ini berusaha bahwa ditepis, jangan sampai muncul pada diri kita. Bal in hasala syai'un min dzalika fala yaj'alhu al-'abdu qasdahu wa ghayata muradihi. Dan jika kan tetapi jika enam, seorang hamba mendapatkan memperoleh sedikit dari perkara-perkara tersebut, pujian manusia, sanjungan manusia, maka janganlah hamba tersebut menjadikan enam, sanjungan tersebut, pujian tersebut, qasdahu, keinginannya, niatannya, jangan. Ghayata muradi, jangan dijadikan puncak dari tujuannya, keinginannya, jangan. Nah, jika seandainya enam, ia mendapatkan, ternyata manusia memujinya. Nah, jangan sampai qalbu kita apa? Enam, larut. Ya, menjadikan itu sebagai niatan, tujuan akhirnya yang paling tinggi. Lah. Bal yakunul qasdul asilu minhu wajhallah. Bahkan hendaknya al qasdul asil, keinginan, niatan yang mendasar dari hamba tersebut adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa talaba thawabihi min ghairi iltifatin lil khalqi. Mencari pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tanpa menoleh kepada makhluk, kepada para makhluk. Wala roja'an linaf'ihim wa madhihim. Tidak pula di dalam beramal, ya, suatu amalan kita mengharapkan manfaat dari mereka, dari manusia. Jangan. Madhihim, pujian dari mereka, jangan. Nah, jangan sampai ini menjadi tujuan kita di dalam beramal. Amalan apapun. Amalan apapun. Fa in hasala syai'un min dzalika min duni qasdin minal 'abdi lam yadurruhu syai'an. Dan jika ternyata seorang hamba meraih dari apa yang telah disebutkan tadi, manfaat dari manusia, pujian dari mereka, sanjungan dari mereka, min duni qasdin, tanpa ia niatkan dari hamba tersebut, lam yadurrahu syai'an, ini tidak memadaratkannya sedikit pun. Nah, jika benar niatnya apa? Niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Nah, tidak mengharapkan manfaat manusia, tidak mengharapkan pujian mereka. Nah, tapi berusaha ikhlas li wajhillah, mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jika ternyata manusia memujinya, memberikan manfaat kepada dirinya, nah, tanpa ia niatkan di dalam kalbunya, kata Syekh rahimahullah, lam yadurrahu syai'an, ini tidak memadaratkannya sedikit pun. Bal qad yakunu min ajilin busral mu'min. Bahkan ya bisa jadi ini merupakan busral mu'min, ya. kabar gembira bagi seorang mukmin yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqaluhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, ai innaha la tahsulu wa la takunu illa binniyah. Ya, hanya sesungguhnya amalan-amalan seluruhnya binniyah, dengan niatan. Ai artinya bahwa tidak akan terwujud, ya, la tahsul, tidak akan terwujud, wala takunu, dan tidak akan terjadi suatu amalan illa binniyah, kecuali dengan adanya niat. Dengan adanya niat. Wa anna madaraha ala niyyah. Bahwa poros edar dari suatu amalan adalah niat. Poros edar pada suatu amalan adalah pada niatannya. Pada niatannya. Thumma qala, kemudian Rasulullah mengatakan, wa inna ma li kulli imri'in ma nawa, dan hanyalah sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Setiap orang ini akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ai, kata Syekh, innaha takunu bihasabi niyatil abdi sihhatuha wa fasaduha. Yaitu bahwa amalan-amalan ini sesuai dengan niatan seorang hamba, sah amalan tersebut atau rusaknya. Sah atau rusak amalan tersebut sesuai dengan niatannya. Kamaluha wa nuqsanuha, sempurnanya amalan tersebut atau kurang pahala amalan tersebut sesuai dengan niatannya, sempurna atau kurang. Faman nawa fi'lal khair, maka siapa saja yang meniatkan untuk melakukan kebaikan, amalan khair ya, amalan kebaikan, wa qasada bihi al maqasid al ulya, dan ia bertujuan dengan tujuan yang mulia, wa hiya ma yuqarribu ila Allah falahu min al thawab wal jaza al jazaul kamil al awfa, yaitu amalan yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya athawab, pahala, wal jaza, dan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al jazaul kamil, balasan yang sempurna, al awfa, yang tidak menyisakan sedikit pun. Ya, artinya sangat sempurna. Tidak ada yang tersisa. Ini jika seorang hamba meniatkan dengan niatan apa? Amal al-khair, amal saleh. Amal saleh. Dan ia bertujuan untuk mendapatkan tujuan yang mulia, itu akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah yang sempurna. Wa man naqasat niyyatuhu wa qasduhu naqasa thawabuhu. Dan barang siapa niatannya ini berkurang, niatan di dalam ia beramal ini berkurang. Nah, niatan di dalam melakukan amalan ini berkurang. Nah, tidak berazm yang kuat. Wa qasduhu, dan juga tujuannya. Tujuannya tidak sempurna, ya, tapi kurang. Naqasa thawabuhu, pahalanya pun berkurang. Pahalanya berkurang. Nah, wa man tawajjahat niyyatuhu ila ghairi hadzal maqsad al-jalil fatahul khair. Dan barang siapa yang menunjukkan niatannya kepada selain tujuan yang mulia ini, ya, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fatahu al-khair, luput darinya kebaikan-kebaikan. Ya, luput darinya al-khair, kebaikan-kebaikan. Nah, jika ia meniatkan bukan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan ikhlas di dalam beramal, maka luput darinya kebaikan-kebaikan. Nah, wa hasala 'ala ma nawa min al maqasid ad dani'ah an naqisah, dan ia mendapat apa yang ia niatkan dari tujuan-tujuan yang rendah, ya, tujuan-tujuan yang rendah, tujuan-tujuan yang kurang. Nah, wa li hadza daraba an-nabi sallallahu alaihi wasallam mithalan, oleh karena ini Nabi alaihi salatu wasallam memaparkan permisalan dalam hadis ini. Liqasa alaihi jami'ul umur, agar dikiaskan kepadanya seluruh perkara-perkara yang ada. Ya, amalan-amalan yang hendak ia lakukan dikiaskan. Faqala, beliau mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Ya, maka barang siapa yang hijrahnya ia bertujuan kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ia akan mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ai hasala lahu ma nawa, ia akan mendapatkan apa yang ia niatkan, ya, dari pahala. Wa waqa'a ajruhu 'ala Allah, dan telah pasti pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan niatan ini tadi. Nah, ia pasti akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, hijrah. Ya, pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini tinggal dikiaskan kepada amalan-amalan yang lainnya, seperti berjihad. Nah, berjihad, nah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ia sudah berusaha, sudah meniatkan tekad kuat untuk berangkat jihad. Ya. Namun terkadang di tengah jalan ada halangan, mungkin dia meninggal di tengah jalan, maka pahalanya sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan niatan tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Nah, masih membahas tentang hadis yang pertama. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, tafaddalu, barakallahu fikum.